Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu 'aliman hakima. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah, para peserta itikaf di Masjid Umar bin Khattab Selacau Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan, para peserta iktikaf di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, dan peserta iktikaf di Masjid Baitul Mukhlisin, Kota Mas, Cimahi, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio RBK, dan TV RBK Kebumen, pendengar Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pendengar pemirsa Asil TV Pekanbaru, pendengar Rai Padang, dan pemirsa Surul TV Padang, juga pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian mukaddimah kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Tadi kita sedang menjelaskan beberapa dampak buruk dari dosa. Kalau tidak salah sudah 15 poin. Dan poin yang terakhir bahwa dosa itu mengakibatkan pelakunya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dampak buruk yang ke-16 dari dosa adalah diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang mimpi Rasul SAW. Mimpi beliau itu wahyu. Didatangi dua orang yang tidak dikenal, yang di akhir hadis diketahui dua orang ini adalah malaikat Jibril dan Mikail, mengajak Nabi SAW untuk kemana? Untuk pergi mendaki bukit yang terjal. Kata beliau, la atiqu, aku tidak mampu. Sanusahilu halak, kami akan mudahkan bagimu. Akhirnya dimudahkan. Sampai di beberapa tempat. Di setiap tempat yang dikunjungi, ada kejadian berupa disiksanya orang. Ada yang orang itu duduk, di sampingnya ada yang berdiri membawa besi yang runcing dan tajam. Lalu ditusukkan ke rahangnya, menembus ke tengkuknya. Lalu dicabut. Berpindah ke kiri, tusuk lagi rahang kiri, tembus ke tengkuk. Mengerikan. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, ada orang yang berbaring. Di sampingnya ada orang yang berdiri membawa batu besar. Batu itu ditimpakan ke kepala orang yang sedang berbaling sampai pejet, sampai otaknya busrat basret. Batu itu menggelinding. Ketika ditimpakan menjerit orang itu karena sakitnya. Batu itu disusul, dikejar lagi oleh orang tadi, lalu diambil dan kembali ke tempat orang yang berbaring tadi. Orang tadi sudah utuh lagi kepalanya. Ditimpa lagi. terus dan terus begitu. Kejadian ketiga ada lagi orang yang tenggelam di sungai darah. Di pinggir sungai itu ada orang yang memegang batu besar. Setiap kali orang yang tenggelam itu mau menepi, mau kata orang Sunda hanjat ke darat, mau apa hanjatnya, mau naik ke darat, dilempari oleh batu oleh orang yang ada di pinggir, terus keseret lagi ke tengah, begitu dan begitu seterusnya. Terus di tempat lain ada lagi sekelompok orang laki dan wanita tertampung di sebuah tungku. Dasarnya luas, tapi jalan keluarnya ke atas sempit. Bahasa Sundanya siga seeng. Tahu seeng? Seeng itu alat masak zaman jadul, zaman baheula. Pasangannya asepan. Asepan itu terbuat dari anyaman bambu yang bentuknya seperti kerucut yang terbalik. Nah, nasinya itu dulu dimasaknya dua kali proses. Pertama ngarihan helata sampai gigih bahasa Sunda. Setengah mateng itu. Setelah setengah mateng baru dimasukkan ke dalam kerucut tadi, asepan tadi, terus di sepan. Di sepan itu di apa? Dikukus, bukan dengan menyan. Terus jadi nasi. Nah, itu alatnya seeng. Saya enggak tahu apa bahasa Indonesia seeng. Apa? Engsel? Ya gitulah. Jadi bagian bawahnya lebar, bagian atas ke jalan keluarnya sempit. Di dalam wadah itu ada laki wanita telanjang. Kemudian di bawahnya dibakar, kebayang. Kepanasan, jejeretean. Terus berebut keluar. Orang yang mau keluarnya banyak, lubang keluarnya sempit, kebayang berdesak-desakan, saling sikut, saling injak. Terus sampai mereka menderita, akhirnya keluar juga. Setelah keluar, api di bawah tungku ini padam. Apa yang terjadi? Mereka masuk lagi ke sana. Setelah semua masuk, dinyalakan lagi. Kepanasan lagi, jejeretean lagi, perebut lagi keluar. Begitu dan begitu seterusnya. Dan itulah beberapa kejadian yang mengerikan. Di akhir hadis diterangkan, adapun orang yang rahangnya ditusuk sampai menembus tengkuk, dia adalah pendusta. Keluar dari rumah menyebar hoax, berita palsu, kabar yang dusta, sampai kedustaannya memenuhi ufuk. Dia akan mengalami itu sampai hari kiamat. Maknanya dia mengalami itu di alam kuburnya. Itu azab kubur. Waliyadzubillah. Bagi para penyebar apa tadi? Hoax. Kalau dulu harus ngomong. Kalau sekarang orang bisu juga bisa menjadi penyebar hoax. Dengan cara menulis status yang dusta, yang bohong, atau menerima berita yang belum tentu valid, belum tentu benar isinya, lalu kita share lagi. Sur share. Kenapa ini? Akhirnya menyebar sampai memenuhi ufuk. Kedustaannya menyebar ke seluruh antero dunia. Adapun orang yang kepalanya ditimpa dengan batu, mereka adalah orang-orang yang faham Al-Quran. Membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya, waliyadzubillah. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan yang seperti ini. Ketiga, adapun orang yang tenggelam di sungai darah, dilempari dengan batu, mereka adalah para pemakan riba. Keempat, adapun orang-orang yang tadi berada dalam tungku secara bersama-sama, telanjang laki wanita dan dibakar, mereka adalah para pezina. Jadi para pelaku kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya, mereka mengalami azab di alam kuburnya. Disebutkan pada poin ke-16 wa dzakarul hadis alladzi rawahu al-Bukhari fi ru'yan Nabi alaihi salatu wasalam haitsu ja'ahu malakan famarra bihi ala adadin minar rijal yu'adzabun kullu wahidin yu'adzabu binaw' min anwa'il adzab thumma sa'alahum an dzalik fabayyana lahu annahum ashabu ma'asin wa likulli wahidin minhum naw' min al-'adzab fadzakar al-hadis kamilan liihtiwaihi 'adadan min al-'uqubat. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi dua malaikat lalu melewati beberapa jenis manusia yang diadab. Setiap masing-masing manusia diadab dengan salah satu jenis adab. Lalu ditanyakan kepada mereka tentang hal itu, lalu diterangkan bahwa mereka adalah para pelaku maksiat. Setiap orang dari mereka memperoleh satu jenis adab. Dan hadis ini menerangkan secara lengkap tentang jenis-jenis pelaku kemaksiatan dengan jenis azabnya yang berbeda-beda. Dan azab itu di alam kubur. Ya, inilah salah satu di antara dampak buruk dari maksiat, yaitu di azab di alam kubur. Ke-17, di antara dampak dosa dan maksiat adalah bisa menimbulkan berbagai macam jenis kerusakan di muka bumi. Allah berfirman dalam surah Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah muncul, telah nampak kerusakan di daratan ataupun di lautan karena ulah-ulah yang dilakukan oleh tangan manusia. Ulah bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Karena perilaku perbuatan yang dilakukan oleh tangan manusia. Maknanya adalah dosa dan maksiat. Karena manusia berdosa dan maksiat, lalu muncullah kerusakan di muka bumi. Ya, kerusakannya ini multidimensi. Rusak dimensi sosial, rusak dimensi ekonomi, dimensi politik, bahkan juga lingkungan sekitar. Karena dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat secara sosial, orang menjadi saling iri, saling dengki, saling memusuhi, saling benci. Karena dosa dan kemaksiatan. Ingat, setiap dosa dan kemaksiatan mengundang sikap antipati kepada orang-orang yang melihatnya. Contoh dosa dan kemaksiatan, umpamanya menggibahi orang lain, mendzalimi orang lain, menggelari orang lain dengan gelar-gelar yang buruk. Itu semua menimbulkan apa? Menimbulkan kebencian dari si korban kepada si pelaku, ya. Apapun bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, maka itu merusak tatanan sosial, menjadi bermusuhan, menjadi saling benci, saling dengki, ya. Termasuk apa yang dilakukan berupa kemaksiatan dalam bentuk riba ataupun judi ataupun mencuri atau yang sejenisnya. Riba menimbulkan kedzaliman kepada korban dari riba. Demikian juga judi, yang kalah menjadi dendam kepada yang menang, dan seterusnya. Merusak tatanan sosial. Termasuk juga tatanan ekonomi. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tatanan ekonomi rusak karena adanya riba, karena adanya pencurian, karena adanya penipuan, juga tatanan politik dan semuanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi timbul banyak kerusakan di muka bumi akibat ulah-ulah tangan manusia. Inilah dampak buruk maksiat yang ke-17. Ke-18, di antara dampak maksiat di muka bumi adalah terjadinya khasaf wal zalazil. Khasaf itu artinya diamblaskannya orang ke muka bumi, ke dalam tanah. Zaman dahulu siapa yang pernah diamblaskan? Qarun. Ada enggak zaman sekarang orang mengalami bencana yang menyebabkan mereka terkubur? Iya, terjadinya longsor, terjadinya gempa bumi yang menyebabkan si tanah menjadi terbelah, lalu orang-orang masuk, lalu setelah itu bergeser kembali, tanah itu menyatu lagi, menjadi terkubur di dalamnya. Ya, atau gempa bumi. Terus terhapusnya barokah. Terus berkurangnya hasil panen, baik pertanian ataupun buah-buahan, dan terjadinya gagal panen setiap tumbuhan. Itu termasuk di antara dampak dari dosa dan maksiat. Itu yang keberapa? Yang ke-18. Ke-19, di antara dampak dosa bagi seorang hamba adalah bahwa dosa itu bisa memadamkan api cemburu di dalam hati. Orang tidak lagi cemburu terhadap semua kesalahan, penyimpangan, dan yang lain-lainnya. Padahal api cemburu itu merupakan penyebab kemaslahatan hidup bagi manusia di alam dunia ini. Umpamanya seorang laki-laki tidak lagi merasa cemburu kepada istrinya ketika istrinya tampil cantik keluar rumah, tampil di hadapan laki-laki. Bukan cemburu, tapi yang ada apa? Bangga, istri saya lihat, jadi pusat perhatian, kan begitu. Bukannya cemburu, ya. Atau dibiarkannya istri-istrinya itu bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Salaman, bercanda, sampai di lingkungan tertentu ada yang ketika berjumpa kawan lama, walaupun di hadapan suaminya, melakukan cipika-cipiki. Ada yang seperti itu? Ada, banyak. Tidak ada kecemburuan. Istrinya memajang foto di medsos, suaminya sedikit pun tidak cemburu. Bahkan ketika ada yang memuji, aduh cantiknya bagaikan bidadari yang baru turun dari surga dan seterusnya, malah suaminya bangga akan hal tersebut. Ya, maka hilang sudah api cemburu di dalam hatinya. Termasuk cemburu kepada agama. Agama dihina, agama dilecehkan, Al-Quran diinjak, Nabi Muhammad SAW direndahkan, agama Islam ini dilecehkan, maka tak sedikit pun api cemburu terbakar dalam hatinya. Karena apa? Dampak dari dosa dan maksiat. Itulah yang ke-19. Yang ke-20, wa min ta'thiri dhunub 'alal 'abdi annaha tudha'ifu aw tudhibul haya alladhi huwa madatul hayat lil qalb wa huwa aslu kulli khairin wa dhahabuhu dhahabul khairi ajma'i. Yang ke-20, di antara dampak dosa bagi seorang hamba adalah dosa itu bisa melemahkan, bahkan menghilangkan rasa malu. Padahal rasa malu merupakan bahan pokok dari adanya, dari bagi hidupnya hati. Adanya rasa malu menyebabkan hati hidup. Malu untuk berbuat dosa. Malu untuk berbuat hal yang tidak layak dilakukan. Akhirnya gak jadi berbuat dosa, gak jadi melakukan perkara yang gak layak dilakukan. Karena adanya rasa malu, ya. Malu untuk membuka aurat. Malu untuk melakukan perbuatan yang hanya layak dilakukan oleh binatang. Akhirnya mengerem diri dari semua itu. Di saat rasa malu hilang, maka hati pun mati. Tidak ada rasa malu lagi untuk melakukan apapun. Malu ini pokok pangkal dari semua kebaikan. Ketika rasa malu hilang, maka hilang pulalah kebaikan seluruhnya. Inilah yang keberapa? Ke-21. Ke-20. Ke-21. Baina dhunub wa baina qillatil haya wa adamul ghirah talazumun minat tarfain. Wa kullu minhuma yastadil akhar wa yatlubuha hasitha. Ke-20. Antara dosa dan sedikitnya rasa malu serta tidak adanya rasa cemburu, itu ada kaitan yang sangat erat. Kalau orang memiliki banyak dosa, pasti sedikit malu, pasti hilang rasa cemburu. Itu sudah satu paket itu. Sudah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang berbuat dosa, maka rasa malu sedikit bahkan hilang. Ghirah pun tidak ada, ya. Satu sama lain berpengaruh kepada hal lainnya. Rasa malu hilang, maka keberanian berbuat dosa semakin kuat. Perbuatan dosa dilakukan, rasa malu berkurang bahkan bisa hilang. Ini sebab akibat yang tidak bisa tidak pasti akan terjadi. Ke-22. Wa min ta'thiri dhunub 'alal 'abdi annaha tudha'ifu fil qalbi ta'zimar rabbi 'azza wa jalla wa tudha'ifu waqarahu fi qalbil 'abdi. Di antara pengaruh dosa kepada seorang hamba adalah lemahnya sikap pengagungan kepada Allah 'azza wa jalla dalam hati orang itu. Lemahlah rasa hormat kepada Allah dalam hati seorang hamba. Karena itulah maka dampak dari dosa, dia semakin berani melanggar apa yang Allah larang. Semakin berani meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Pengagungan kepada Allah berkurang, bahkan bisa hilang. Dan yang seperti itu tak segan-segan berani bersumpah menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan. Padahal sumpah itu di dalamnya terkandung apa? Pengagungan. Pengagungan kepada siapa? Kepada yang namanya disebut dalam sumpahnya. Bagi seorang mukmin satu-satunya yang layak diagungkan hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Makanya sumpahnya hanya mengatakan demi Allah. Di saat seseorang bersumpah menyebut nama selain Allah, orang itu berarti mengagungkan yang namanya disebut dalam sumpahnya seperti mengagungkan kepada Allah. Dan dia sudah terjerumus ke dalam kufur atau syirik. Sabda Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara, faqad asyraka au kafara. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah syirik atau telah kufur. Kenapa dianggap telah syirik? Sebab mengagungkan sesama makhluk seperti mengagungkan Allah. Atau bersumpah dengan menyebut nama Allah sekaligus menyebut nama makhluk. Seperti demi Allah, demi Rasulullah. Berarti menyamakan pengagungan dia kepada Allah dengan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu syirik. Ya. Nah, orang bisa berani bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, atau bersumpah menyebut nama Allah yang diagungkan tapi untuk sebuah kedustaan. Ada enggak orang? Untuk menguatkan kedustaannya, dia kuatkan dengan sumpah dengan menyebut demi Allah. Ada? Banyak. Sumpah wallahi demi Allah itu sudah dijadikan bahan mainan, bahan candaan. Sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qawlul Mufid, ta'liq ala kitab Tauhid, ketika menerangkan wahfadhu aymanakum, pelihara sumpah-sumpah kalian. Memelihara sumpah pertama mencakup tidak gampang sumpah, tidak banyak sumpah. Memperbanyak sumpah menunjukkan harga dari sumpah itu menjadi murah. Pengagungan kepada Allah yang disebut namanya dalam sumpah itu menjadi berkurang. Kalau terlalu diobral, setiap barang yang terlalu diobral pasti barang apa? Murahan. Dikit-dikit, wallahi, sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Sehingga memungkinkan suatu saat dia pun bersumpah untuk kebohongan. Itu yang pertama, jangan banyak bersumpah. Kedua, makna pelihara sumpah-sumpah kalian adalah kalau kalian bersumpah hendaklah hanya menyebut nama Allah, wallahi. Tidak boleh dengan menyebut nama selain Allah dalam sumpahnya. Ketiga, memelihara sumpah maknanya tunaikan isi sumpahnya. Kalau umpamanya wallahi besok saya akan datang, sudah wallahi, maka wajib ditunaikan. Besok wajib datang. Besok kita jumpa ya jam 9 di tempatan. Oke, sip. Ah, kamu mah enggak percaya. Wallahi demi Allah saya pasti datang. Maka wajib dia menunaikan. Kalau enggak berarti dia melanggar sumpahnya. Itu kandungan yang ketiga dari memelihara sumpah. Tunaikan isi sumpah. Keempat, selain menunaikan dan tidak boleh melanggar isi sumpahnya, wajib membayar kifarat bila terpaksa harus melanggar sumpah. Apa kifaratnya? Memberi makan 10 fakir miskin. Atau alhamdulillah ya'nikumullah islah, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, itu kifarat. Kalau sumpahnya dilanggar, baik karena memang dia menganggap lebih baik melanggarnya atau memang tidak sengaja melanggarnya. Ada gitu kondisi di mana lebih baik melanggar sumpah daripada menunaikannya. Iya, kadang-kadang wajib dilanggar sumpahnya. Sebagai contoh sering saya kemukakan, kita janji dengan orang, besok berjumpa jam 11 di Masjid Al-Furqan umpamanya ya. Jam 11, kita punya waktu 1 jam sampai zuhur, sholat berjamaah, pada zuhur saya ada keperluan lagi. Deal, okay, deal. Jam 11 kurang 15 kita sudah ada. Jam 11 ditunggu orang itu tidak datang. Jam 11 lebih 15 enggak datang juga. Mulai mangkel tuh. Setengah 12 enggak nongol juga. Di WA enggak dibuka, di telepon tidak aktif. Aduh. Kehel apakah apa kesel? Bete. Sampai menjelang zuhur sudah azan. Sudah adzan enggak nongol juga itu orang, saking keselnya kita bersumpah. Demi Allah kalau saya ketemu dia, saya getok dia. Saking keselnya, pakai sumpah demi Allah. Dan itu mungkin dilakukan saking keselnya, ya. Kita sudah meluangkan waktu jauh-jauh, kemudian mengabaikan atau meng-cancel acara yang penting demi ketemu dia, dianya enggak datang, kesel. Demi Allah, kalau saya ketemu dia, saya getok dia. Atau saya cubit dia. Atau demi Allah, saya tidak akan berbicara lagi sama dia seumur hidup. Nah, isi sumpahnya buruk karena emosi. Maka bila ditunaikan, jelek apa buruk? Jelek dan buruk, madharat. Kalau orang itu datang, kita getok bisa berantem. Kalau umpah kita gak pernah lagi menyapa dia, karena isi sumpah kita begitu, berarti bermusuhan. Jelek, buruk. Maka langgarlah sumpahnya dan bayar kifaratnya. Ya. Ternyata jam 1 orang itu datang dalam keadaan terengah-engah dan berlumuran keringat. Bermandikan keringat. Tadi sudah sumpah menggetoknya. Tapi begitu datang kasihan. Afwan, ban saya bocor dua-duanya. Dan karena ini hari Ahad gak ada yang buka tambal ban. Saya berkilo-kilometer mendorong itu. Ya. Sampai ketemu-ketemu jam 12 pas adzan zuhur. Ya, ternyata pentilnya rusak. Harus diganti dua-duanya, ban dalamnya diganti. Wajib diganti dengan cubes lagi. Ya, kasihan. Terus kenapa dihubungi gak bisa? Lobet. Ya, gak bisa dihubungi, mati. Aduh, saya sudah bersumpah mau menggetok dia. Kasihan, gak jadi. Langgar sumpahnya. Bayar kifaratnya, ya. Itu semuanya masuk dalam cakupan wahfadhu aimanakum. Maka orang yang melakukan banyak dosa mengakibatkan dia sedikit pengagungannya kepada Allah bahkan hilang, mengakibatkan dia berani bersumpah, baik bersumpah dengan menyebut nama selain Allah atau melanggar isi sumpah tanpa ada uzur, atau mungkin saja dia membuat sumpah untuk mendukung sebuah kedustaan, ya. Itulah dampak dari dosa yang ke-22. 23. Ini kerasa bingit ya, dampak dari dosa yang ke-23. Wa min uqubatil ma'asi annaha tud'ifu sayral qalbi ila Allah wad daril akhirah. Au ta'uquhu au tuqifuhu au taqta'uhu anis sair. Ini kerasa ya. Di antara sanksi dari maksiat adalah lemahnya motivasi berjalannya hati menuju Allah dan menuju kampung akhirat. Lemah motivasi untuk beribadah dan beramal soleh. Terus auta'uquhu atau terkendala. Selalu ada kendala untuk berbuat kebaikan. Selalu ada halangan untuk apa? Untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Auta'uquhu. Atau membuat dia stag. Atau taqta'uhu anisair. Terputus, terhenti perjalanan menuju Allah. Mana berjalan menuju Allah itu taqarrub, mendekat dengan ibadah, amal soleh, melakukan berbagai macam kebaikan yang diperintahkan. Itu adalah berjalan menuju Allah, berjalan menuju akhirat. Jadi stuck. Gak ada motivasi untuk beribadah. Malas untuk beribadah. Atau parem lewai. Konon sudah ada ikhtiar menghubungi PLN untuk nambah walaupun hari Ahad. Ikhtiarnya belum membuahkan hasil. Maksimal besok ya. Nambah daya. Tedaya. Teupaya. Jadi benar-benar terasa dampak dari maksiat mengakibatkan kita malas ibadah. Kita malas berupaya melakukan amal soleh. Upaya kita untuk memperbaiki diri itu stuck, bahkan mundur yang ada, terputus di sana. Ya. Berkata muallif, "Fadzambu wal'iyadzu billah imma ayyumital qalb aw yumridahu maradan mukhawifan aw yud'ifu quwwatahu wa la budda hatta yantahiya dha'fuhu ila al-asya'." الثمانيه التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. Dosa yang kita berlindung kepada Allah dari hal itu mungkin akan mematikan hati atau membuat hati terjangkiti penyakit yang menakutkan atau melemahkan kekuatan, dan ini fala buddha, mau tidak mau pasti dosa itu berefek ke sana sampai kelemahannya tiba pada titik kulminasi, titik yang sangat kritis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari hal itu dalam doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal dola'id dain wa ghalabatir rijal. Itu Nabi berlindung dalam doa yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada Engkau, minal hammi wal hazan, dari ham dan hazan. Ham dan hazan ini sama, keresahan, kegelisahan, risau dan galau yang terasa di dalam hati. Tapi sebabnya berbeda. Kalau ham, bahasa kitanya was-was. Kalau hazan, bahasa kitanya sedih. Dua-duanya sama, tidak nyamannya hati. Kalau ham, was-was karena perkara yang akan datang. Tidak pastinya apa yang akan kita alami, yang akan terjadi. Ya, ada apa namanya isu begini, isu begitu, kita was-was. Ham itu namanya. Kalau hazan, ketidaknyamanan hati terhadap apa yang sudah terjadi. Kita dihina orang, kita dizalimi orang, kita mengalami kejadian yang tidak mengenakan, hati tidak nyaman. Bahasa kitanya sedih. Hazan. Apakah kesedihan itu karena hal perkara masa lalu atau perkara masa yang akan datang? Masa lalu. Yang sudah kita alami, ya. Yang buruk, yang membuat hati kita tidak nyaman itu hazan, itu sedih. Kalau ketidaknyamanan karena ketidakpastian masa yang akan datang, karena ada isu begini, isu begitu yang membuat kita khawatir, was-was, cemas, itulah ham. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal. Dan juga berlindung dari kelemahan dan rasa malas. Lemah motivasi mengakibatkan lahirnya rasa malas untuk berbuat kebaikan atau berbuat hal yang bermanfaat. Dari jubn dan bakhil. Bakhil pelit, jubn itu pengecut. Wadhal iddain wa ghalabat rijal. Dan dari tekanan hutang, selalu dikejar-kejar oleh tagihan, oleh debt collector. Tapi kemampuan untuk membayar tidak punya atau lemah. Dia gharim. Dia berhak menerima apa? Zakat mal. Bahasa Sundanya jeblug. Jeblug itu punya hutang banyak tapi tak mampu membayar. Was-was orang itu. Orang yang kayak gitu dijamin HP-nya tetap. Yang berubah apa? Nomornya berubah-rubah. Kemarin nomornya ini dihubungi, gak aktif. Sudah berubah lagi. Karena takut dihubungi orang. Orang itu dikejar-kejar siapa? Penagih, dikejar debt collector. Itu disebut dengan sebutan wadhala'id-dain, wa ghalabatir-rijal, ya. Ghalabatir-rijal, dominasi orang lain kepada dirinya. Itu semua akan teralami oleh para pendosa. Efek dari dosa menyebabkan hati menjadi mati, atau hati terjangkiti penyakit, atau lemah kekuatan motivasi untuk beramal. Dan ini mau tidak mau sampai lahirnya beberapa penyakit hati yang Nabi SAW berlindung dari hal itu. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wad dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ke-24, wa min uqubatil ma'asi annaha tuzilun ni'am wa tuhilun naqam. Di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah dosa itu bisa mencabut atau menghilangkan kenikmatan dan azab. Contohnya seperti yang sudah dibahas pada pertemuan kemarin, Nabi Adam alaihi salatu wasalam tadinya memperoleh nikmat berada di surga karena satu kemaksiatan terusir dari surga, dicabut nikmat surga. Demikian juga iblis tadinya di surga karena kemaksiatan tak mau menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Adam, terusir juga dari surga. Demikian juga Fir'aun, Haman dan siapa? Qarun. Mereka berlimpah nikmat. Fir'aun dengan kekuasaannya, Qarun dengan kekayaannya, Haman dengan jabatannya, posisinya karena kepandaiannya, dicabut oleh Allah semua kenikmatan itu dan diganti dengan azab. Sesuai dengan janji Allah, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu merubah nikmat itu menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu merubah nikmat itu menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Jadi tidak bersyukur merupakan maksiat, dan maksiat mengakibatkan nikmat itu dicabut bahkan diganti dengan azab. Ke-25, wa min uqubatiha ma yulqihi Allah subhanahu minar ru'ab wal khauf fi qalbil 'asi fala tarahu illa khaifan mar'uba. Di antara dampak buruk atau sanksi dari dosa adalah apa yang Allah campakkan ke dalam hati mereka berupa kekhawatiran, ketakutan dan kepengecutan di dalam hati orang yang bermaksiat. Sudah kita terangkan alasannya. Orang yang berdosa itu gak pede, gak percaya diri. Kalau berdoa gak yakin dikabul karena dosa-dosanya. Ya, kalau dia beribadah gak yakin diterima karena aduh, ibadah karena dosa-dosa yang pernah dilakukan kayaknya ini mah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kan gitu ya. Kalau dia umpamanya mendoakan atau meruqyah orang lain, enggak pede akan dikabul, akan mujarab itu doanya. Kalau umpamanya dia bertemu dengan bangsa jin atau tukang sihir atau yang sejenisnya, membacakan ayat juga enggak pede, kayaknya ayat ini enggak mempan karena saya kotor banyak dosa. Karena itulah takut. Melihat kezaliman dia enggak berani untuk mencegah kezaliman. Karena apa? punya banyak dosa, resikonya, wah kalau saya mati dalam keadaan begini, saya punya banyak dosa ke neraka ini, biarin aja deh, kan gitu ya. Jadi dosa mengakibatkan orang menjadi penakut, pengecut, dan tidak percaya diri. Oleh karena itu, obat utama dari sifat pengecut dan penakut adalah tobat dari dosa. Jauhi dosa-dosa, taqarrub yang intensif kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi semua larangannya, nanti kepercayaan dirinya akan pulih kembali. Sikap penakut dan pengecutnya terkikis sedikit demi sedikit, jiwa pemberaninya akan kembali muncul. Ke-26. Wa min uqubatiha annal 'asi daiman fi asari syaitani wa sijni syahwati wa quyudi hawa fahuwa asirun masjunun muqayyadun. Di antara hukuman bagi para ahli maksiat adalah dia selalu menjadi tawanan setan, terpenjara dengan syahwatnya, terbelenggu dengan hawa nafsunya. Maka para pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, dia adalah tawanan, dia adalah narapidana, dia adalah orang yang terbelenggu. Tawanan bagi sang setan, laknatullahi alaih. Terpenjara oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya, dan dia terbelenggu oleh hawa nafsunya. Ke-27. Wa min uqubatiha annaha taslubu sahibaha asma'al madah wasyaraf wa taksuhu asma'al dham wassigar wa taslubuhu ismul mu'min wal bir wal muhsin wal muttaqi wal muti wal munib wal wali wal wara wal muslih wal abid wal khaif wal awwab wal tayyib wal ridha wa nahwiha wa taksuhu ismul fajir wal asi wal mukhalif wal musi wal mufsid wal khabith wal maskhut wal zani wal sariq wal qatil wal kadhib wal khain wal liwati wal ghadir wa qatir rahim wa amthaliha. Fahadhi asma'ul fusuq bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Di antara sanksi dari kemaksiatan adalah si pelakunya akan berupaya meraih nama-nama yang terpuji dan mulia, sebutan-sebutan terpuji dan mulia, tapi dia mengenakan pakaian ketercelaan dan kehinaan. Dia ingin disebut mukmin, orang baik, orang yang selalu berbuat kebaikan, orang takwa, orang taat, orang yang selalu banyak bertobat. Ingin disebut wali, ingin disebut orang yang wara, orang yang selalu memperbaiki keadaan, orang yang abid ahli ibadah, orang yang takut kepada Allah, orang yang banyak tobat, orang yang baik, orang yang ridho, dan sebutan-sebutan lain. Dia ingin disebut seperti itu, tapi dia mengenakan pakaian yang layak disematkan bagi orang yang fajir, ahli maksiat, orang yang menyimpang, orang yang berbuat keburukan, orang yang merusak, orang yang busuk, orang yang layak dimurkai, pezina, pencuri, pembunuh, pendusta, pengkhianat, atau liwati, LGBT itu, atau ghadir, ghadir sama dengan berkhianat ya, atau memutuskan silaturahmi, atau yang sejenisnya. Apa maknanya? Maknanya di hadapan sesama manusia, secara zahir dia menampilkan sisi baiknya, tapi di belakang itu mereka melakukan sisi buruk. Dia ini menyembunyikan keburukannya dengan berpura-pura menjadi orang yang baik. Orang yang seperti itu berani melakukan itu karena dosa-dosanya. Itulah yang ke-27. Terakhir ke-28, wa min uqubatiha annaha sababun fi su'i khatimatil mar'i wal iyadzu billah. Bahwa kemaksiatan itu berakibat menjadi penyebab orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alai wa man mata 'alai wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alai. Siapa orang yang hidup di atas sebuah keadaan, dia akan mati di atas keadaan itu juga. Kalau orang selama hidupnya lebih banyak melakukan ibadah amal soleh, dia akan mati di atas ibadah dan amal soleh. Tapi kalau orang itu selama hidupnya banyak diwarnai oleh dosa dan maksiat, dia akan mati dalam keadaan dosa dan maksiat. Jadi berakibat orang yang terus-menerus melakukan dosa dan kemaksiatan, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzu billah. Dan banyak lagi dampak-dampak buruk lain dari apa? Dosa dan maksiat. Mengerikan banget ya. Ini baru 28 poin aja sudah mengerikan, belum poin-poin lain yang tidak disebutkan. Inilah beberapa poin kandungan dari isi kitab yang kita akan bahas ini ya. Ini adalah sesi yang kedua. Setelah itu muallif itu Imam Ibnu Qayyim menerangkan bahwa iblis laknatullahi alaih memberi wasiat kepada anak-anak turunannya. Apa wasiatnya? Dia berkata, si iblis berkata kepada anak-anak turunannya dari bangsa jin. Setan itu adalah bangsa jin turunan-turunan iblis yang durhaka, yang kafir. Ya. Tapi iblis tidak musyrik. Iblis tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Dia kafir, hanya ingkar kepada perintah Allah, tapi tidak musyrik. Nah, dia berwasiat kepada anak-anak turunannya dari kalangan bangsa jin yang durhaka. Wasta'inu ya baniya bi jundaini 'azimaini lan tughlabu ma'ahuma. Kata iblis kepada anak-anak turunannya, pergunakanlah wahai anak-anakku dua tentara dahsyat. Kalian tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah kalah dengan dua tentara ini. Pergunakan ini. Apa yang pertama? Ahaduhuma jundul ghafla. Faghfilu quluba bani Adam anillahi ta'ala wad-daril akhirah bikulli tariqin falaysa lakum syai'un ablagh min tahsili ghardikum min dhalik fainal qalba idza ghafala 'anillahi ta'ala tamakkantum minhu wa min igwaihi wa min a'wanihi. Pertama adalah pergunakan tentara ghaflah. Ghaflah itu artinya apa? Lalai atau lupa. Lupakan, lalaikan hati-hati Bani Adam dari Allah dan dari negeri akhirat dengan segala cara. Bikin mereka lalai kepada Allah. Bikin mereka lupa kepada akhirat. Caranya gimana aja? Dengan cara diiming-imingi dunia, ya. Dunia itu begitu menggiurkan, menyenangkan, membahagiakan, bikin happy. Itu pikirkan, itu yang diburu. Allah dan akhirat mahkumahangke. Kan gitu ya? Atau dengan cara menanamkan keraguan tentang adanya akhirat. Akhirat itu belum tentu ada, itu mah dongeng, kan gitu. Atau dengan berbagai macam cara, tanamkan ini. Sikap apa? Ghaflah, lalai dari Allah dan dari akhirat. Kata iblis, "Falaisa lakum syai'un ablagh min tahsili ghardikum min dzalik." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mujarab dalam meraih tujuan kamu dibanding hal itu. Yang paling cespleng, yang paling tokcer, yang paling mujarab dalam meraih tujuan kamu mengajak Bani Adam ke neraka adalah membuat mereka lalai dari Allah, dari hari akhirat. Maka ketika hati ini lalai dari Allah dan dari akhirat, kalian akan menguasainya dan akan menjadi salah satu di antara kawan dekatnya. Ini yang pertama. Ats-tsani, yang kedua, jundus syahwat. Fazayyinuha fi qulubihim wa hassinuha fi ayunihim. Kedua, tentara syahwat. Hiasi syahwat, jadikan syahwat menjadi perhiasan dalam hati mereka. Dan wahassinu, bagus-baguskan syahwat ini dalam pandangan mata mereka. Begitu tuh. Jadi caranya gimana? Ah, gimana saja. Salah satunya adalah memberikan istilah yang menggiurkan terhadap syahwat. Contohnya iblis laknatullahi alaih ketika memberikan istilah kepada pohon yang dilarang untuk didekati dengan istilah yang menggiurkan. Apa istilah? Syajaratul khuldi, pohon keabadian. Siapa yang memakannya bahkan agak abadi di surga ini nih. Tergiur enggak kira-kira? Iya. Tergiur. Melanggar larangan Allah menyenangkan. Karena di sana ada unsur apa? Unsur yang menyenangkan manusia. Memakan pohon ini kamu abadi loh di surga. Aduh, surga begitu nikmat, sedetik dua detik juga menyenangkan, apalagi abadi selama-lamanya. Ah, nekat dipetik dimakan. Seperti itu tuh ya. Jadi banyak istilah-istilah yang menggiurkan untuk perbuatan yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang tadi dilakukan yang terlarang membuat terlaknat para pelakunya, seperti mentato tubuh, menyambung rambut, mengeruk aris, mengeluk aris, mengeruk alis, atau merubah apa namanya gigi tadi dan seterusnya, disebut dengan sebutan modern, gaul, update, gokil, dan yang sejenisnya. Pakaian yang mengumbar aurat disebut pakaian modern, modis. Ini orang mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, kalau jilbab diberikan istilah-istilah yang mengerikan, itu pakaian teroris, itu pakaian ekstremis, itu meninja, diplesetkan N-nya jadi T. Oh, itu mah bebegi sawah, itu mah kayak mak lampir. Padahal mak lampir itu di kerudung ya. Pokoknya sebutan-sebutan buruk. Di kerudung, ih kamu kayak emak-emak, kayak nenek-nenek. ABG sudah berpenampilan nenek-nenek. Ketinggalan zaman. Padahal lekbong, kelek katembong, atau you can see, you can touch me, you can do anything you want to me. Itu adalah adat jadul zaman jahiliyah, begitu tuh sebelum Islam datang, ya enggak? Perut udel kemana-mana. Seperti sekarang. Dari zaman dahulu ada pernah Kita mengenal di daerah Timur Tengah zaman Jahiliyah bahula dengan sebutan tari perut. Dari Arab kan? Itu Arabnya Jahiliyah. Sebelum Islam datang. Sekarang dihidupkan lagi. Itu biasa dilakukan oleh para penari. Sekarang bukan penari juga melakukan itu. Para ABG ada gak yang memperlihatkan udalnya? Ada. Untuk keren di daerah udalnya itu ditato. Terus ada anting. Bayangkan anting yang mestinya dipasang di mana? Di telinga. Aneh-aneh untuk menarik perhatian. Ada yang di udal, ada yang di lidah, gitunya. Uyuhan teka teureuy waktu makan. Dan uyuhan apa nyaman apa tidak ya? Sakit gak kira-kira lidah pakai anting? Sakit sebab ditusuknya. Atau katojos kucucuk pedak oge kita sampai peperedean. Ini ditusukan, diantingin. Jadi pas bicara rada cadel meusan. Karena ada yang menghalangi. Pede aja gitu ya. Pas makan sukro teh pahili. Ya teh mana nu kudu digegel ya. Dan seterusnya. Wasulu alaihim bihadzal askarain falaisa lakum fi bani adam ablag minhuma. Jerumuskan tuh bani Adam dengan kedua tentara ini. Tidak ada sesuatu pun yang lebih ampuh bagi kalian untuk menjerumuskan anak Adam selain dengan kedua ini. Wasta'inu 'alal ghaflah bisyahwah wa 'alas syahwah bil ghaflah. Wasta'inu wa nawasa itu pergunakanlah. Pergunakan untuk membuat manusia lalai dengan syahwat. Pergunakan syahwat untuk membuat manusia lalai dan pergunakan tipu daya melalaikan untuk membuat manusia terjerumus ke dalam syahwat. Dua-duanya itu saling berefek. Ya. Oleh karena itulah maka dua hal ini merupakan dua hal yang selalu mengenai manusia dalam kehidupan mereka. Manusia banyak dilalaikan dari Allah dan dari akhirat. Dilalaikan dari ibadah, dilalaikan dari amal soleh, dilalaikan dari menuntut ilmu. Dengan cara selalu diberi kesibukan yang menyebabkan gak ada waktu untuk ngaji. Itu betul apa benar? Betul dan benar. Ngaji teh ya kalau libur, kalau ada waktu luang, itu pun kalau tidak capek, baru ngaji. Tapi kalau umpam banyak proyek, banyak pekerjaan, walaupun libur, aduh besok banyak kerjaan, libur dulu lah ngajinya, nanti aja kalau sudah selesai. Selesai itu punya waktu luang ya. Ngaji itu bukan kalau ada waktu luang, tapi ngaji itu wajib meluangkan waktu untuk ngaji. Harus meluangkan waktu untuk ngaji, bukan ngaji baru ngaji kalau ada waktu luang. Jadi jadikan ngaji atau thalabul ilmu merupakan aktivitas pokok dalam hidup kita. Harus diagendakan, harus dialokasikan waktu untuk itu, harus diluangkan waktu untuk itu, bukan ngaji kalau ada waktu luang. Nah selama ini kan orang-orang itu yang kedua ya, baru kalau ada waktu luang ngaji, kalau tidak ada waktu luang ya punten we, absen dulu gitu ya. Harusnya luangkan waktu untuk ngaji ya. Inilah dua senjata iblis untuk menggoda manusia. Apa? Ghaflah dan syahwat. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjut di esok hari melanjutkan kajian kitab ini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita mulai dari yang hadir dulu. Bagaimana membedakan ambisi mulia dengan hawa nafsu? Ambisi mulia adalah cita-cita yang baik, yang bagus. Berambisi untuk menjadi seorang yang berilmu. Berambisi untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Itu adalah ambisi yang mulia. Kalau hawa nafsu, sumial hawa, hawa li'annahu yahwi sahibahu alan ilan nar. Hawa nafsu disebut hawa, dalam bahasa Arab disebut hawa. Karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Jadi makna hawa nafsu adalah segala hal. Ucapan, perbuatan, keyakinan, pikiran yang menyebabkan pelakunya terancam masuk ke dalam neraka itu hawa nafsu. Dan setiap hawa buruk. Bahasa Arabnya hawa nafsu adalah al-hawa. Tapi dalam bahasa Indonesia menjadi nafsu. Dan nafsu dalam bahasa Indonesia banyak ragam, banyak konteks maknanya. Ada nafsu makan, nafsu kerja, nafsu seksual. Itu semua bagus apa tidak? Bagus. Nafsu makan bagus apa tidak? Bagus. Kalau gak punya nafsu makan sakit ya. Nafsu seksual bagus apa tidak? Bagus. Kalau gak punya nafsu seksual, dia menjadi orang penting. Important. Itu bagus apa jelek? Buruk. Sakit dia, ya enggak? Kalau tidak memiliki nafsu kerja, malas dia, buruk itu. Dalam bahasa Indonesia disebut nafsu. Dalam bahasa Arab itu bukan hawa. Bukan hawa makan, hawa seksual, bukan. Disebut dafi, jamaknya dawafi. Sejenis motivasi. Jadi dafi itu artinya bahasa kita aja nafsu. Nafsu untuk melakukan sesuatu. Motivasi, dorongan, stimulan. Nah, itu beda lagi. Makanya orang menyatakan, oh gak semua nafsu itu buruk loh. Ada yang baik, nafsu nakal, nafsu belajar itu baik. Itu bukan hawa dalam bahasa Arab, tapi dafi. Tapi hawa, yang kita artikan hawa nafsu, semuanya buruk. Karena bisa menghawakan atau memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Dari sini saja kita tanpa harus menjelaskan lebih jauh sudah terbedakan mana ambisi mulia, mana hawa nafsu. Memang dua hal yang berbeda. Ya. Dua hal yang tidak sama. Jauh sekali. Apa beda ambisi mulia dengan hawa nafsu, terutama terkait dengan memilih pemimpin yang kita tidak kenal? Gak ada hubungan sebenarnya dua hal itu dengan memilih pemimpinnya. Hawa nafsu dalam hal memilih pemimpin ada. Dia memilih pemimpin yang kalau dia memimpin kira-kira bisa membantu dia dalam melakukan kemaksiatan. Kalau ini yang dipilih, jelaslah semua fasilitas kemaksiatan bahkan subur. Perjudian bakal subur, lokalisasi perzinahan bakal dilegalisir ya. Kemudian tempat-tempat maksiat, diskotik, tempat disko, tempat mabuk, tempat karaoke bakal subur makmur. Ini kalau orang ini jadi pemimpin, bakal begitu. Saya pilih dia. Itu hawa nafsu. Memilih berdasarkan hawa nafsu. Ah, jangan pilih ini. Kalau dia pilih, dia Islamnya kuat loh. Bisa-bisa kita gak bisa mabuk lagi. Terlarang. Bisa-bisa semua wanita harus dijilbab. Ribet. Gitu ya. Jangan pilih dia. Makanya pilih yang lain, pokoknya asal jangan dia, mana we lah ya. Tak yin foto nagelis colok. Ya, dalam memilih dia berdasarkan hawa nafsu. Karena motivasi atau pertimbangan dia memilih pemimpin tersebut bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Ya. Jadi kalau dikait-kaitkan ada kaitannya. Zain di studio silakan. Bit Cepi. Punten. Mangga. Syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Beliau bertanya dari hamba Allah di Bandung. dosa besar yang dilakukan karena adanya subhat, apakah masih dikatakan dosa besar, Ustaz? Silakan. Iya, barakallahu fiik. Dosa besar karena syubhat. Makna syubhat adalah penyimpangan, dosa, kekeliruan yang diakibatkan karena kebodohan. Dia tidak tahu bahwa itu dosa besar. Malah dia menyangka itu ibadah. Makanya dilakukan. Inilah yang disebut dengan syubhat. Ada yang begitu? Banyak. Contohnya apa? Contoh minta-minta berdoa ke penghuni kubur. Dengan alasan penghuni kubur ini orang yang soleh, wali Allah. Dia dekat dengan Allah. Kalau kita langsung minta ke Allah karena kita kotor, gak akan didengar. Tapi kalau melalui orang ini, yang sudah mati ini, bisa dikabul. Kalau dia berdoa wahai mbah, mama, mama itu sebutan kepada kiai yang berkarisma biasanya. Sudah mati mama yang nungagegeh di ieu tempat itu. Saya sudah tahunan menjomblo, menderita lahir dan batin, terutama di musim hujan. Tolong berikan saya jodoh. Dia menganggap itu ibadah karena kebodohan. Itu dosa besar atau dosa badag? Besar dan badag. Tapi dia menganggap itu ibadah. Ini yang disebut dengan syubhat. Apakah tetap itu dosa besar? Iya, tetap dosa besar. Apakah itu perbuatan syirik? Iya, itu tetap perbuatan syirik. Tapi karena kebodohan, pelakunya tidak tahu bahwa itu syirik, dia tidak boleh divonis musyrik. Ah, itu musyrik, murtad, keluar dari Islam. Enggak boleh, karena dia tidak tahu. Yang menjadi dalil adalah hadis tentang Dhatu Anwat. Para sahabat minta jimat yang disebut Dhatu Anwat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ij'al lana Dhatu Anwat kama lahum Dhatu Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Dhatu Anwat. Tuh mereka juga punya Dhatu Anwat. Kata Nabi SAW, kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan umat Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sesembahan. Sebagaimana mereka juga punya patung sembahan. Minta patung sembahan syirik apa tidak? Syirik. Minta Dhatu Anwat sama dengan itu. Syirik para sahabat karena ketidaktahuan melakukan perbuatan syirik atau minimal memiliki itikad syirik. Tapi oleh Nabi SAW tidak difonis, kalian sudah musyrik, kafir, murtad, hayo syahadat lagi. Enggak. Hanya diberitahu itu syirik, sudah. Tobat dari hal itu. Menunjukkan pelaku dosa besar syirik karena ketidaktahuan, pelakunya tidak boleh difonis musyrik. Sampai dia diberitahu iqamatul hujjah bahwa itu syirik. Kalau sudah diberitahu bahwa itu syirik, dia memahaminya, tapi kekeh ngeyel. Saya tahu ini syirik, tapi kan menguntungkan. Saya jadi kaya, saya jadi terkenal, saya dapat jadi dapat jodoh, enggak apa-apalah syirik ya. Ah, itu musyrik baru difonis ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, sebentar lagi kita adzan maghrib, persiapan takjil. Insyaallah kita jumpa kembali esok pagi. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.